Hamba kawanku, Tuhan hamba Tuhan, bersatu untuk kelestarian alam. Bumi kita ini taman kehidupan. Tanah lautan direlun langit biru. Mari kita bersama cegah kerusakan. Satulah wahai bangsa sedunia. Bersatu, bersatulah kawan. Bersatu dunia untuk bumi kita. Lakukan, mari kita lakukan. Selamatkanlah anak cucu semua.